Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita, dan masyaallah di antara sekian hamba-hamba Allah yang tengah beraktivitas di pagi ini, ternyata bapak dan ibu, teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya hadir di masjid ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Saya ingin bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir pada saat ini mendapatkan karunia Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari Kitabul Ilmi nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya, riwayat Abu Hurairah. Perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik. Kalimatnya menggunakan bentuk umum. Ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Huruf yang menunjukkan pada makna yang sangat luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, bisa perempuan, bisa orang dewasa, bisa anak yang sudah baligh, bisa tua, bisa muda, besar ataupun kecil. Lihat kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik. Mohon maaf. Ini baiknya menurut Allah, bukan menurut manusia. Jadi kalau antum disebutkan di Lamongan sebagai orang baik, orang Ampel belum tentu menyebut anda baik. Sesurabaya menyebut anda baik, orang Bekasi belum tentu mengenal anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata anda yang terbaik. Nah, siapa orang baik ini? Ternyata kata Nabi SAW, ketika seseorang diinginkan menjadi baik oleh Allah, yufaqihu fiddin. Tanda pertamanya bukan diberikan dalam urusan dunia. Jadi, mohon maaf ya. Kalau antum sedang mendapatkan misalnya peningkatan dunia, harta bertambah, kedudukan meningkat, tapi dalam saat yang bersamaan tidak memiliki ciri di hadis ini, itu menurut Allah belum tentu baik. Nah, saat seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka ciri pertamanya, yufaqihu fiddin, dibimbing dia, diberikan dorongan, diringankan langkahnya untuk mau mulai memahami tuntunan ajaran agamanya. Jadi masya Allah, di antara sekian orang yang sibuk, tengah beraktivitas, ternyata anda yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkahnya, hadir di masjid ini untuk memahami sebagian dari ketentuan-ketentuan agama kita. Semoga tanda pertama ini sesuai dengan hadis yang disampaikan, bahwa Allah menginginkan kita semua yang berada di sini berubah menjadi orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir di masjid ini, saat kita akan memulai kajian, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar dari masjid ini sudah berubah menjadi dan memiliki sifat-sifat kebaikan yang ditetapkan dalam hadis tadi. Baiklah, karena waktu kita sangat terbatas, ya, dalam kesempatan pagi ini kita akan coba bahas satu materi yang dimintakan oleh teman-teman panitia kepada kami untuk dikaji, yaitu konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bicara Al-Quran dan Sunnah, maka saya akan coba keluarkan dulu turunan-turunan konsepnya dalam Al-Quran,

Pilihan. Yang pilihan kita itu kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda bisa terbuka ingin mengambil atau tidak, itu pilihan Anda. Karena itu manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Misal, baik dan buruk. Allah ciptakan ini baik, ini buruk. Ini positif, ini negatif. Apa-apa itu dunianya, anak-anak memang begitu ya. Kalau tidak teriak-teriak, ya jalan-jalan. Atau lompat-lompat, yang paling aneh orang tuanya yang teriak-teriak. Ya. Atau yang jalan-jalan, biarkan aja itu dunianya. Cuma dikondisikan aja. Lihat sini. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Yang buruk ini diciptakan bukan untuk menjadikan Anda berperilaku buruk, bukan. Tapi untuk menguji supaya yang baik-baik ini muncul ke permukaan. Misal, Allah ciptakan sifat jujur. Saat yang bersamaan dibuat lawannya dusta, bohong. Allah ciptakan sabar, dibuat lawannya marah. Allah ciptakan tawadu, rendah hati, dibuat lawannya sombong. Allah menciptakan sombong ini bukan menjadikan seseorang untuk jadi sombong, bukan. Tapi untuk menguji supaya sifat tawadunya muncul. Sebab kalau gak diciptakan sombong, gak akan kelihatan tawadu. Kalau gak dibuat marah, gak akan kelihatan sabar. Jadi ini dibuat untuk melatih supaya sifat ini muncul. Ini konsepnya ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi kalau Anda menemukan sifat marah di orang lain, itu tandanya Allah titipkan marah itu supaya melatih kesabaran pada Anda supaya muncul. Halo? Contoh. Bapak pulang dari kantor. Ibu menerima di rumah. Begitu suaminya pulang misalnya, Allah titipkan sifat marah pada suami. Saat suami marah itu, Bu, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi untuk menguji sifat sabar dalam istri supaya muncul ke permukaan. Jadi begitu menemukan sifat yang negatif, seharusnya lawannya ini yang cepat dimunculkan. Maka akan indah kehidupan rumah tangga. Begitu suami datang marah, berarti saya harus sabar. Selesai. Jadi berbahagialah kalau ibu mendapatkan suami pemarah. Artinya Allah ingin meningkatkan kesabaran pada ibu. Misal, antum pulang ke rumah menemukan istri cemberut. Cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Langsung cari lawannya. Jadi begitu pulang ke rumah, istri cemberut. Antum senyum. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Siapa ya? Masya Allah. Selesai masalah. Ini istri cemberut, antum marah, gak akan nyambung. Kamu kenapa? Emang kenapa? Oh, gak akan nyambung. Gak akan nyambung. Ini poinnya. Jadi itu keduanya pilihan. Ya. Saya pernah ceritakan di Bali itu Masya Allah. Dia ada satu keluarga soleh yang luar biasa, tinggalnya di Karawang, punya anak 3. Itu sudah punya kebiasaan yang baik. Tapi satu kali, suami pulang dari kantor, lebih awal, ya, biasa disambut istrinya, masakan biasanya sudah jadi, ini belum jadi, masih masak di dapur. Maka disambutlah suaminya, dicium tangannya, karena suami lelah, capek, dan lapar, maka minta pada istrinya supaya dibuatkan dulu makanan pembuka. Mie lah, ya, semacam itu. Istrinya mempersilahkan duduk di ruang makan, tunggu pah, dimasak dulu katanya. Begitu sedang masak, karena saking sibuknya lupa, ini nyata. Garam yang 1 sendok tertuangkan ke mie yang tadi mau dihidangkan. Jadi yang mau masuk ke sayur, pindah ke mie. Itu dalam suasana yang sedang sibuk, lupa. Diaduk. Masya Allah, dengan bangganya istrinya menyampaikan pada suaminya hidangan mie yang sudah dinanti itu. Disampaikan, silakan Pak. Ya, ditunggu dulu, mudah-mudahan nanti cepat selesai masakannya. Tayyib, antum pulang dari kantor, capek luar biasa, lelah dan lapar, disuguhi mie dengan garam 1 sendok. Bagaimana respon pertama yang akan Anda katakan? Masya Allah. Lihat-lihat kalimatnya. Ini keluarga sudah paham dengan konsep ini. Apa lawan garam apa rasanya? Asin. Apa lawan asin? Maka keluarlah kata-kata yang manis itu. Ma, ini sayang. Anak 3 manggil sayang. Masya Allah di dapur. Datanglah istrinya. Belum selesai, Bu. Kalimat keduanya lebih manis lagi. sini duduk samping papa berdua. Belum selesai. Kalimat ketiganya, ini pamungkasnya. Helwa, Masya Allah. Sini papa suapin, jarang rasanya kita makan berdua. Manis. Gak ada kata-kata kasar. Jarang rasanya kita makan berdua. Sini papa suapin. Istri mana yang tidak senang dengan tawaran suami? Mau disuapin lagi? Apa yang terjadi? Ketika mulai disuapi, ini nyata. Ketika disuapi, istrinya merasa ada yang tidak beres di situ. Dia tidak tertawa, tapi dia menangis, Pak. Dia turun ke lantai, dicium kaki suaminya. Dia minta maaf. Maafkan mama, Pak. Mama tidak sengaja, katanya mama tidak tahu. Apa kata suaminya? Jangan begitu, diangkat. Papa kan cuma katakan, lama rasanya kita gak makan berdua. Apa yang terjadi? Gara-gara garam satu sendok yang asin ini, muncullah cinta yang sangat manis bersemi. Laparnya hilang, keduanya masak di dapur bersama-sama. Jadi kalau ada seseorang, ini dipilih yang baik tentang iman, kemudian ini kufur, dia diberikan pilihan untuk memilih apakah ingin beriman kepada Allah atau ingin ingkar dari Allah. Tapi saking sayangnya Allah, tidak memberikan kepada hambanya peluang untuk menjadi buruk kecuali diberikan jalan untuk mendekat kepada Allah. Maka diturunkanlah apa yang disebut dengan hidayah. Supaya hambanya enggak salah pilih. Hidayah. Supaya enggak salah pilih. Padahal mudah bagi Allah untuk membiarkan. Ayo pilih aja sana. Ini pilih sini. Tidak. Saking inginnya Allah semua hambanya memilih yang baik diberikan hidayah. Ada yang masuk lewat telinga. Azan. Apa artinya azan? Bukan. Itu secara fikih. Kalau secara bahasa artinya telinga. Jamaknya udhun. Ya, maaf dari kata udhun. Jamaknya azan. Telinga. Jadi kalimat yang satu-satunya akan sampai kepada telinga selama masih punya pendengaran. Saya saat berada di Kairo, di Mesir selesai adhan, itu Libya adhan. Libya selesai adhan, Tunisia adhan. Tunisia selesai adhan, Maroko adhan. Maroko selesai adhan, Aljazair adhan. Nyebrang sedikit ke Spanyol, ke Perancis, ke Italia. Ternyata Masya Allah, lafaz adhan tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Antum cek aja selamongan sini. Ini berhenti, sana adhan, sana adhan, sana adhan. 24 jam. Kalau itu bukan kalimat yang Allah sampaikan kepada kita, mustahil bisa ada kalimat seperti itu. 24 jam. Bukankah di situ diperkenalkan lafaz Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah diperkenalkan kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Dan tidak sedikit orang mendengarkan adhan, kemudian dia masuk Islam. Ada hidayah lewat pandangan. Ya, pernah ada dua orang. Satu orang Indonesia, kedua dari luar. Kuliah di Amerika. Yang orang Indonesia ini bagus. Dia seringkali lihat acara Channel One dari Mekah. Tersambung lewat Masjidil Haram. Cara singkat satu kali, dia sedang buka acara sholat Isya di Masjidil Haram. Ya, imamnya saat itu Syekh Sudais. Dia iseng bertanya kepada kawannya. Dia katakan, kawan, menurut kamu ada berapa orang di masjid itu? Kata non-muslim tadi, ya mungkin ribuan orang. Kata temannya, tidak. Itu paling minimal 500 ribu orang. Lalu dia bertanya lagi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan orang-orang ini bisa rapi seketika? Kata temannya tadi, paling minimal mungkin 2 pekan. Jadi dia bayangkan satu-satu dirapikan begini. Kata temannya yang muslim, saya akan tunjukkan kepada Anda. Tidak sampai 5 menit semuanya akan rapi. Temannya kaget, mustahil itu. Kata kawannya, saya tunjukkan. Begitu iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tawaf semua berhenti. Bikin barisan rapi. Belum 1 menit. Temannya sudah bingung. Tunggu, tunggu sebentar. Begitu Syekh Sudais mengatakan, istau taqimu. Rapatkan, luruskan. Kemudian mulai bertakbir, semua takbir. Tidak ada yang diam. Tidak tahu apa yang terjadi? Teman ini langsung berkata yang non-muslim, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini pasti bukan rekayasa manusia. Mustahil bisa begini. Tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Orang cuma nonton sholat isya bisa masuk Islam. Antum yang sudah dikasih nikmat Islam menunda-nunda sholat isya. Itu pilihan. Di konsep ini ada di Quran surah ke-29 ayat 69. Saya bahas satu lagi ya. Jam berapa kita zuhurnya? Masih 44? 45, baik. Berhenti ya, baik. Enggak, saya ambil jeda sedikit karena saya masih berproses. Ya, masih ada tenaga yang harus dikumpulkan, tapi pelan-pelan. Baik Ustadz, kalau rizki adalah qadar Allah, bagaimana pengaruh doa dalam permohonan rizki? Rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa berubah. Doa itu bisa mempercepat datangnya dan menentukan keberkahannya. Itu poinnya. Jadi doa bisa menentukan keberkahan dalam rizki dan mempercepat datangnya rizki. Ya. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu tentang rizkinya yang ditetapkan. Kemudian diberikan kepada kita Quran surah kedua ayat 29. Ikhtiarnya ada di Quran surah kedua ayat 168. Dipercepatnya di Quran surah kedua ayat 172. Kemudian bisa kita dapatkan lebih termasuk dengan cara doa. Belum berangkat, rizkinya sudah bisa datang dengan cepat. Itu ada di Quran surah ketujuh ayat ke-96. Saya turunkan supaya lebih paham. Boleh saya hapus dulu? Atau bisa digeser sedikit. Ini bahasan terakhir yang saya sampaikan. Lalu kita simulasi untuk coba menghafal Quran ya. Saya berikan contoh sedikit. Ya, artinya manual. Ya, alhamdulillah. Gak apa-apa, saya terangin sendiri, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Perhatikan sini. Konsep rizki, Quran surah ke-51 ayat 22, posisi paling kanan, di agak sedikit ke bawah. Lihat sini. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizki Anda sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Dan dijanjikan akan diberikan. Dijanjikan akan diberikan. Mustahil ada orang lahir tanpa ada rizkinya, mustahil. Burung aja ada rizkinya, masa kita yang dihisab tidak ada rizkinya? Dan tidak akan tertukar. Jadi jangan iseng ngambil punya orang lain, gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan, karena rizki Anda sudah ada. Kalau Anda ngambil punya orang lain, itu satu saat akan dikembalikan. Itu cuma mempersulit diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, rizkinya di langit, kita tinggal di mana? Di bumi. Rizki di langit, tinggal di bumi. Maka kemudian rizki yang di langit ini Allah turunkan ke bumi supaya mudah kita dapatkan. Dalilnya Quran surah kedua ayat 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kami jadikan segala yang di bumi itu untuk kalian semua. Jadikan segala yang di bumi. Hujan turun menjadikan tanah-tanah yang kering jadi gembur kembali, muncul tanaman, muncul buah-buahan. Di bawahnya kemudian ada macam-macam, ada emas, ada tembaga, ada nikel, ada macam-macam segala turunan ke bawahnya. Anda ambil itu, Anda olah, hasilnya jadi masjid, jadi bangunan, jadi rumah, jadi macam-macam. Baik. Fokus. Rizkinya ada di mana tadi? Di langit. Sekarang kita ada di mana? Bukan, kita di Lamongan, di Masjid Namira. Antum ada di Lamongan. Lamongan bagian dari bumi bukan? Baik, bagian dari bumi. Antum tinggal di Lamongan. Cuman rizkinya turunnya di bumi. Bumi itu belum tentu di Lamongan. Mungkin turun di Ampel. Antumnya di Lamongan. Rizkinya turun di Ampel. Apa yang harus dilakukan? Dicari, datang ke sini. Maka turun Quran surah kedua ayat 168. Ada ikhtiar. Dia tidak cukup dengan memohon kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah, masjid tinggal kubahnya, ya Allah, Allahu Akbar, turun dari atas, breng, kubah gitu kan. Masya Allah, tukang cornya kemudian bangkrut, tukang kubahnya bangkrut, gak ada kreativitas di situ. Maka, ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hei manusia, silahkan bergerak, beraktivitas untuk mendapatkan sebagian dari kebutuhan hidup Anda. Terkhusus untuk kebutuhan makan. Sekarang lihat. Ini ya ayuhan nas untuk manusia. Kita bertanya, ya Allah, Non muslim gak sholat, gak puasa, rizkinya dapat. Kami yang muslim sholat, puasa juga. Masa rizkinya sama dengan cara mendapatkannya? Apakah ada kekhususan untuk kami? Maka bagi orang-orang yang beriman, diberikan jalan cepat untuk mendapatkan rizki. Di Quran surah kedua, ayat 172. Posisi paling kiri, di agak sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kulu min tayyibat. Perhatikan kalimatnya. Ma razaqnakum. Syarat pertama, cari rizki dengan iman. Orang yang mencari rizkinya dengan iman, maka dia otomatis imannya akan membimbing kepada yang halal. Mustahil menemukan yang haram. Makanya di ayat ini kalimat halalnya dibuang. Kalau di ayat yang ini masih dicantumkan. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Tapi bagi orang beriman, kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena dia punya iman. Imannya otomatis membimbing dia langsung pada yang halal. Dimaaf. Kalau ada orang beriman masih menemukan harta yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru di situ. Ketika dia mencari dengan imannya, maka ma razaqnakum. Kami yang akan siapkan rizkinya untuk orang ini, bukan dia yang lelah mencarinya. Baru gerak sedikit, rizkinya sudah datang. Baru berangkat sedikit, peluangnya sudah muncul. Apa tanda keimanan pertama dalam mendapatkan ini? Doa. Doa. Doa. Bukankah Imran berdoa untuk anaknya? Bukankah ibunya berdoa untuk anaknya? Ketika bapak ibunya berdoa untuk anaknya, apa yang diberikan oleh Allah pertama kali? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Rizkinya. Tapi kalau Anda ingin lebih cepat lagi, belum keluar, rizki sudah disiapkan. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, iman plus taqwa. Ini poinnya. Iman plus taqwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan semua pintu-pintu keberkahan rizki di langit dan di bumi. Tadi rizki ada di mana? Langit. Diturunkan ke mana? Sekarang semua pintu rizki oleh Allah dibuka di langit dan di bumi. Jadi di Lamongan dibuka, di Ampel dibuka, segala dibuka, di langit dibuka. Maka rizkinya yang datang mencari Anda, bukan Anda yang datang mencari rizki. Syaratnya iman plus taqwa. Bagaimana cara meningkatkan taqwa? Ada 115 kali penyebutannya dalam Al-Quran. Anda keluarkan ayat-ayat ini, praktekkan dalam kehidupan, maka Masya Allah, rizki akan mudah didapatkan. Lihat sahabat Nabi SAW. Sibuknya luar biasa. Tapi masih sempat sholat fardu di masjid berjamaah. Malam masih tahajud sampai hatam Quran. Tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah. Masih puasa juga. Hidupnya santai, bekerja juga, ibadahnya nyaman. Asetnya hari ini masih ada. Uthman bin Affan masih punya aset di Bank Saudi sampai hari ini. Abdurrahman bin Auf, kapaknya terbuat dari emas. Sahabat-sahabat mulia, kayanya luar biasa. Sholat dikerjakan, 5 waktu di masjid, malamnya masih tahajud. Dan indah. Karena meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat burung. Keluar cuman pagi, pulang sore, rizkinya dapat. Bukan cuman untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Burung yang tidak dihisab ketika dia bekerja dengan tasbih kepada Allah. Dia bertasbih, dia memuji Allah, berangkatnya pagi, pulang sore, tapi rizkinya cukup untuk satu keluarga. Antum yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap. Amalan fardu terlambat, amalan sunnah ditinggalkan. Masya Allah, pengen cepat rizkinya. Antum sehat. Ayo poinnya. Sudah, kita coba mulai pelan-pelan praktek menghafal Quran dulu ya. Saya kasih sebentar, nanti ini saya simpan dulu. Di akhiri 11.35, 5 menit pas lah ya. Baik, alhamdulillah. Saya boleh hapus dulu ya. Nanti teori lengkapnya mungkin lain waktu, Anda bisa simak uraian kami di edisi berbeda. Sekarang saya kasih contoh dulu ya, saya kasih contoh sebentar. Misal, Anda nanti cari mushaf, tapi gak boleh robah ya. Satu aja, dari mulai menghafal sampai dengan selesai. Kalau bisa cari mushaf hafalan. Di antara tandanya di sampingnya suka ada potongan-potongan ayatnya. Misal,